Mitra bisnis, pemerintah telah menerbitkan peraturan pertanahan yang baru lewat PP nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban tanah terlantar. Dengan aturan ini, pemerintah berwenang mengambil alih lahan-lahan yang secara sengaja dibiarkan menganggur atau tidak dimanfaatkan tanpa ganti rugi sepeser pun. Dunia usaha pun merasa keberatan dengan aturan ini. Bahkan ada yang akan mengajukan uji materi peraturan ini ke Mahkamah Agung karena dianggap berpotensi menghambat pengembangan dunia usaha. Karena bisa saja, lahan tersebut belum digunakan karena berbagai alasan, seperti belum ada dana, belum waktunya dikembangkan, dan sebagainya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Direktur PT Catur Mitra Persada yang juga Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia Jakarta, Rizal Iski Rusli. Pak Rusli, bagaimana komentar Anda? Ya, kalau menurut saya terbit PP ini sih sangat mundur, Pak, ya. Ya, artinya begini, kita juga akan melakukan semacam judicial review, Pak, ya. Nah, kemudian apa namanya, karena ada kemungkinan, Pak, akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum, dalam hal ini ya, oknum BPN, ya. Ada kemungkinan untuk itu. Ya, nah, sehingga nanti yang dirugikan bukan hanya kita pengembang, Pak, nanti malah mungkin masyarakat pun yang perorangan akan bisa dirugikan kalau dia punya lahan besar yang memang masih belum dia bangun. Taruhlah sekarang nih, di kota Jakarta saja, Pak, banyak tanah-tanah yang belum digarap sama oleh pemiliknya kan banyak, Pak. Seperti dari daerah Kuningan saja masih banyak, ya, tanah-tanah besar. Di saat-saat kalau mereka menganggap itu tanah terlantar, tanah tidak di ini, terhadap BRPBB mereka bisa sita oleh negara, bayangkan, Pak, nanti rakyat gimana, rakyat kecil, bisa terjadi seperti itu. Bisa berpeluang jadi objek pemerasan ya, Pak? Oleh oknum, Pak, ya. Kita tidak bisa bilang orang, tapi tidak bisa menunjuk, tapi bisa dimanfaatkan. Ada peluang buat mereka jadinya, buat seperti itu kan. Nah, itu yang paling merugikan. Contoh satu contohnya, terus terang ada sih yang sudah kejadian developer yang sudah mendapat surat peringatan dari BPN mengenai itu, Pak. Nah, hal itu juga makanya kita merasa perlu, namanya kita masih susun, Pak, ya. Jadi saya belum bisa dipastikan. Yang jelas itu sangat merugikan buat developer, Pak. Jadi sebaiknya PP itu dibatalkan atau disempurnakan pasalnya agar jelas dan tidak multitafsir, Pak? Iya, saya pikir kita bukan minta membatalkan, tapi kita lebih minta diperinci dan lebih jelas dan kita sosialisasi, Pak. Stakeholder ini tolong diajaklah kita, para pemangku kepentingan tolong diajak berunding. Ini ya, maksudnya apa, gini-gini, jangan main keluar putusan aja langsung gitu kan. Ya mati usaha dunia usaha nanti kan. Kita sekarang dengan BPN aja kita lagi berkutat terus, masalahnya dari servis, pelayanan mereka semakin hari semakin buruk gitu. Ditambah lagi undang-undang seperti ini, udah mereka semakin jadi raja ya, kita semakin jadi korban, makin semena-mena gitu. Jadi makanya kita maunya kita uji materi, oke, nanti mau kita ajak berunding dulu lah, jangan main diterapkan dulu, tau-tau di mana-mana keluar surat, dianggap semua tanah terlantar ini, wah, ini udah jadi bahan permainan ini kan, kayak gitu. Demikian Iski Rusli dan saya Rizal Andika.